adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yu'tiyan ma yanfa'uni. Kalau yang umum, ghufranak alhamdulillahi ladzi adhaba anni al-adha wa 'afani. Dalam kitab ini, alhamdulillahi ladzi abqa, alhamdulillahi ladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Kemudian ketika kita melepas pakaian, dianjurkan untuk membaca bismillahilladzi la ilaha illahu, agar aurat kita tidak dilihat oleh jin dan semisalnya. Menyiapkan alat untuk bersuci, batu atau air sebelum kita masuk atau ketika kita masuk sudah harus mengetahui ada atau tidak, berjalan atau tidak. Kemudian tidak beristinja di tempat kita buang air kecil atau buang air besar, karena takut cipratan, jadi pindah ke tempat yang lain atau seperti cara yang sudah kita terangkan. Kemudian setelah itu yang terakhir kemarin kita terangkan istibra minal baul. Istibra itu mencari atau benar-benar membersihkan diri dari kencing, dari sisa. Jangan sampai di lubang zakar atau di kemaluan itu masih ada sisa kencing yang belum keluar. Yang bisa dikeluarkan dengan dehem dan di perut. Seperti yang sudah kemarin dijelaskan caranya. Ya, memegang dengan tangan kiri, ya, jari telunjuk di bawah batang zakar, ibu jari di ujung, ya, kemudian dijalankan ke depan sambil didehemkan. Kalau perempuan, memegang dengan tangan kirinya di bagian rambut kemaluan, jari atas diturunkan ke bawah sambil didehemkan 3 kali. Itu kemarin adab masuk dan adab di dalam menunaikan hajat atau buang air besar atau buang air kecil. Kali ini dijelaskan, wa in kunta fi sahra, maka jika kamu berada di sahra, tempat lapang, tempat yang lapang seperti lapangan atau area persawahan, ya, atau seperti di padang pasir, tempat yang lapang. Fab'ud an uyunin nadhirin, maka jika kamu ingin buang air kecil atau buang air besar, menjauhlah dari pandangan orang. Menjauhlah dari pandangan orang. Maksudnya gimana? Ya jangan sampai orang itu melihatmu. Kalau kamu sedang buang air kecil atau buang air besar. Nah sekarang enggak. Numpak motor mandek pinggirin motore. Numpak sepeda motor mandek nguyu. Lagi kalau dipikir-pikir, apa bedanya dengan kambing? Kenapa? Enggak ada adab. Tidak ada sopan santun. Lebih-lebih terkadang itu di tempat umum. Di gang-gang. Sepi, enggak ada orang, kebet nguyu-nguyu. Akhirnya orang lewat, si bau ganggu. Haram ini. Dosa. Makanya penting adab ini. Kalau memang kita di tempat yang lapang, menjauhlah dari pandangan orang. Ya, menghindar dari pandangan orang. Lah gimana cara menjauh minimal-minimalnya itu? Kalau misalnya kepentut gak krungu wong, kalau misalnya yang dikeluarkan itu bau gak kecium orang. Itu minimalnya. Ya kita kalau buang air kecil atau buang air besar kadang kan ambil ngentutnya bisa. Nah ini sekiranya kalau ngentut, itu orang gak dengar. Lek mambu, gak ke Ambon. Ya berarti kan harus jauh. Lek berarti lek pinggir gang, melebu titik, loh. Kecium orang. Harus menjauh dari tempat yang sekiranya orang bisa mendengar suara atau tercium. Itu menjauh pertama. Kalau memang kita di tempat yang lapang, pertama adabnya hendaknya kita menjauh. Sekiranya orang tidak mendengar bau apa, mendengar suara, ya, begitu juga tidak mencium bau. Yang kedua, wastatir bisyai'in in wajad tahu. Mencarilah penutup atau tutuplah dengan sesuatu. Tutuplah dengan sesuatu jika kamu mendapatkannya. Jadi jangan polosan. Misalnya uang dan seketok kok waduh iki. Lek misalnya ngentut volume paling dukur udah ada sing krungu. Misalnya mambu saulan gak ditokno, gak kira ada sing ngambung. Waduh bisa tetap dianjurkan untuk dikasih menutup. Jadi carilah sesuatu untuk menutupi. Jadi bukan polosan. Itu kalau ada. Kalau ada. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berada di padang pasir, mau buang air kecil, padang pasir, ada pohon jauh, dipanggil sama Nabi. Ini diantara mukjizatnya Nabi, jalan itu pohon. Mendatangi Nabi, dipanggil sama Nabi. Kemudian pohon itu dibelah sama Nabi untuk menutupi, sehingga tidak terlihat orang. Karena itu di antara mukjizatnya Nabi yang dikatakan di dalam Qasidah Burda. Tamshi ilahi bila sakin bila sakin wala gadami. Mendatangi Nabi tanpa betis dan tanpa kaki. Mohon. Ja'at li da'watil asjaru sajidatan. Tamshi ilahi bila sakin wala gadami. Dipanggil sama Nabi moro. Nah itu. Nabi aja sudah jauh tidak terlihat orang masih ingin menutupi dengan sesuatu. Itu kalau ada. Lah penutupnya bagaimana? Apakah harus menutupi keseluruhan? Tidak. Jadi syaratnya penutup di sini. Yang pertama antara kita dengan penutup maksimal jarak jauhnya itu 3 hasta. Jarak penutup dengan kita itu maksimal 3 hasta. Oleh atau pada mendak nutupi di maksimal 3 hasta. Kemudian tingginya penutup ini ada perbedaan. Ya, tingginya ada perbedaan. Ada yang mengatakan tingginya itu tingginya orang duduk. Kalau buang air kecil disunahkan duduk, jadi hitungannya dengan duduk, tingginya orang duduk. Kalau memang nggak ada yang mengatakan tingginya itu seperti satir di dalam sholat 2/3 dirok, 2/3 hasta, ya, 2/3 hasta. Nah ini. Ini kalau memang kita di tempat yang lapang. Pertama menjauh dari pandangan orang, sekiranya tidak tercium bau dan tidak terdengar suara. Yang kedua, tutuplah dengan sesuatu jika ada. Kalau enggak ada, ya harus benar-benar menghindar. Sekiranya enggak ada orang lewat ya, yang bisa melihat kita. Kemudian yang ketiga, di dalam adab kalau kita di tempat yang lapang ataupun di tempat yang memang disediakan seperti kamar mandi dan toilet. Wala takshif aurataka, jangan kamu buka auratnya kamu. Gablal intiha, sebelum selesai ila maudhi'il julus, ke tempat duduk. Misalnya buang air kalau pakai celana sulit digambarkan. Karena kalau pakai celana mau enggak mau harus ngelepas. Buka semuanya. Dari atas sampai bawah kebuka sebelum duduk. Nah ini gambarannya kalau pakai sarung. Atau kalau perempuan pakai terusan. Lek pakai celana lebih sulit. Enggak mungkin bisa menjalankan adab ini. Adab ini diantaranya apa? Jangan kita melepas pakaian. Jangan kita melepas pakaian kita di dalam kamar mandi. Misalnya kalau kita butuh buang air kecil ini. Kalau kita butuh buang air kecil. Kecuali bukanya itu sambil turun. Jadi dari berdiri ke turun ini buka titik-titik. Buka dikit-dikit, sekiranya pas kita duduk, sudah ke buka keseluruhan. Jadi bukan mulai ngadep, terus dibuka kabel. Terus cincin kabel. Baru longgo. Enggak. Jadi bukanya ini sambil turun. Jadi kita sambil mau jongkok, sambil kita buka pelan-pelan. Pas jongkok, itu sudah kebuka. Pas jongkok, sudah kebuka. Jadi bukan dibukanya mulai berdiri. Terus dibuka sampai jongkok, baru jongkok. Enggak. Jadi sambil berjalan ke jongkok, sambil membuka pelan-pelan. Ya, pakaiannya, kalau mau buang air kecil atau buang air besar. Jadi enggak dilepas semuanya. Ya, tidak dilepas semuanya. Begitu juga kalau sudah selesai. Sudah selesai misalnya. Sudah istinja, kita mau berdiri. Juga seperti itu. Jangan ngatek baru diculno. Jadi sambil berdiri, sambil ngelepas pelan-pelan. Jadi sekiranya pas berdiri itu sudah tertutup. Jadi bukanya pelan-pelan. Menutupnya pun juga pelan-pelan. Jadi sambil berdiri naik ke atas atau berdiri itu sambil melepaskan. Jadi sekiranya pas berdiri, wis nutup auratnya. Sudah nutup auratnya. Kecuali kalau takut najis, tempatnya rusuh. Iki lek gak angkat mulai ndukur. Kena iki, gone sempit polahe. Tempatnya sempit, kan ada ya biasanya toilet yang sempit. Nah ini takut najis, apalagi kita di luar kota, diangkat mulai pertama sebelum jongkok nggak ada masalah. Ini adabnya loh, adab bukan kewajiban, adab. Kita jalankan itu lebih afdol. Kemudian adabnya juga wala tastaqbil syamsa walal qamar, tidak menghadap matahari. Juga tidak menghadap bulan. Jadi ketika kencing, ketika buang air kecil, tidak menghadap matahari, tidak menghadap bulan. Ya apa ini gambaran? Kosok ngoyonnya itu apa? Apa? Terlentang. Nggak. Ini maksudnya saat terbit dan saat terbenam. Saat terbit dan saat terbenam. Jadi jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan saat terbit, saat terbenamnya. Jadi mana bulan tempatnya, mana matahari tempat terbit misalnya. Nah, kita kencing mengarah ke hadapannya. Nah, ini enggak boleh. Ya, bukan termasuk adab, begitu juga bulan. Kemudian juga wala tastaqbil qibla wala tastadbiruha. Adabnya juga tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Kalau kita bikin WC, klosetnya itu kalau bisa tidak menghadap barat, tidak menghadap timur. Menghadap utara atau menghadap selatan. Menghadap utara atau menghadap selatan. Loh kan toilet, WC. Iya, gak apa-apa kalau memang toilet, WC gak masalah. Ini kalau memang di luar, di tempat yang lapang. Itu kalau bisa kita buang air kecilnya, buang air besarnya tidak menghadap matahari, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Kalau tempat yang sudah disediakan memang untuk itu, enggak apa-apa. Tapi tetap afdalnya. Kita bangun WC di rumah. Klosetnya ngadep barat atau ngadep timur, enggak apa-apa. Tapi tetap afdalnya tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat sekalipun di tempat yang memang disiapkan untuk buang air kecil atau buang air besar. Tapi kalau di luar, di tempat yang lapang, haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian wala tajlis fi mutahadditsin nas. Jangan kamu buang air kecil atau buang air besar di tempat nongkrongnya orang. Di tempat nongkrongnya orang, seperti Bos Kamling misalnya. Di tempat orang nongkrong untuk berjaga. Jangan kita kencing atau buang air besar di situ. Benar, bukan di tempat duduknya, ini sore tapi. Ini enggak boleh. Kecuali lek ninggoni maksiat tok ana kono. Lek digawe judi, dibuat maksiat wis gawe ngombe dan sebagainya. Lek uyu ana isi ngono cek minggat. Enggak apa-apa. Tapi kalau tempat itu bukan tempat untuk judi, bukan tempat untuk minum atau memakai narkoba, enggak boleh. Tapi kalau biasanya dipakai untuk itu, artinya dipakai untuk kemaksiatan, maka enggak masalah. Tapi kalau enggak dipakai untuk kemaksiatan, maka enggak boleh. Karena itu wala tajlis fi mutahadditsin, jangan duduk untuk buang air kecil atau buang air besar di tempat nongkrongnya orang. Wala tabul fil ma'ir rakid, dan juga jangan pernah kencing atau buang air besar di air yang menggenang, seperti danau. Ini seperti danau, air yang tenang. Ini enggak boleh. Kencing atau buang air besar. Kalau airnya mengalir atau airnya itu enggak ada masalah. Tapi kalau airnya menggenang enggak boleh. Kenapa? Karena itu biasanya malam tempatnya jin. Biasanya air yang seperti itu kalau malam tempatnya jin. Ya mungkin dari kasur atau apanya jin. Wallahu a'lam. Yang penting biasanya kalau malam menjadi tempatnya jin. Wa tahta syajaril muthmirat, syajaratil muthmirat, dan juga tidak boleh kita kencing atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah, di bawah pohon mangga atau di bawah pohon durian dan semisalnya. Sekalipun bukan waktunya berbuah. Sekalipun bukan waktunya berbuah. Yang penting kalau maka buah itu tadi itu buah yang dimakan atau buah yang untuk dicium, ini tidak. Ya, tidak, jangan buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon tersebut. Wala fil juhur, dan juga jangan buang air besar, buang air kecil di lubang. Yang ada di tanah, karena mungkin itu bisa tempat tinggalnya binatang yang tidak mengganggu, atau juga bisa menjadi tempatnya jin. Nah, karena itu pernah diriwayatkan Sa'ad bin Ubadah pernah kencing di lubang itu. Karena pernah dikatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, dari kamaskanul jin, itu adalah tempat tinggalnya jin. Sehingga kencing di lubang itu, sehingga Sa'ad bin Ubadah terbunuh. Yang membunuh siapa? Jin. Ibaratnya jinnya ngamuk. Bahwa ini diuyui. Nah, ada riwayat seperti itu. Wahdar ardhul salabata. Berhati-hatilah buang air kecil, khususnya di tanah yang keras atau mahabiri, hembusan angin, yang melawan hembusan angin. Kenapa? Akhirnya balik uyuni. Atau kalau misalnya di tempat apa tanah yang keras, nyiprat. Begitu juga seperti kamar mandi kan, ya, kita kasih lantai misalnya atau di plester, ini kan keras akhirnya. Hati-hati, cipratannya. Begitu juga kalau kita kencing atau buang air kecil melawan arah angin. Kenapa? Takut kembali. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita untuk apa? Inna amata adzabil qabri minhu, menyampaikan bahwasanya paling banyaknya azab penduduk kuburan karena kencing. Itu di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya kita kita harus sangat berhati-hati. Jadi kalau pakai celana, kita misalnya keluar kota, kalau kencing, itu hati-hati, jangan sampai nggak dilepas, laki ataupun perempuan. Lepas, karena kalau enggak, rawan kalau nggak nyipran. Apalagi kencingnya berdiri, rawan nggak nyipran. Apalagi di sebagian masjid, musola nggak menyediakan tempat kencing kecuali dengan berdiri. Ini juga rawan. Nah sekarang kalau kita kencing berdiri dan celana kita nggak kita lepas, apakah kita menjamin bahwa kencing itu nggak ada yang jatuh atau netes ke celana kita? Nggak berani jamin kita. Kita sendiri nggak berani jamin, apalagi orang lain. Nah karena itu kalau kita pakai celana, harus sangat berhati-hati. Untuk amannya, dilepas. Untuk amannya, dilepas. Nah, kemudian kencing dengan duduk. Nah, kemudian sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, caranya mensucikan atau istinja. Ya, kalau di tempat yang seperti itu. Dan kemarin sudah dijelaskan adabnya. Kemudian, cara duduknya. Wattaki fi julusik ala rijli rusro. Kita bersandar, duduknya itu bersandar dengan kaki kiri. Jadi kaki kiri posisinya seperti ini kakinya, telapaknya. Kemudian kaki kanan agak diangkat. Jadi kaki kiri mancep semuanya telapak kakinya. Kalau kaki kanan itu agak diangkat. Diangkat nasiban yumnaka bi antaba asabi akal yumna alal ard wa tarfa bagiha. Jadi kaki kanan ini jari-jarinya itu jinjit, jari-jarinya yang nempel, sisanya diangkat jinjit. Jadi kaki kanan jinjit, kaki kiri ndak. Itu cara duduk buang air kecil atau buang air besar. Lah kenapa Rasulullah mengajarkan ini? Ternyata itu adalah cara apa? Ashalul khurujul kharij ma'arahatil a'adha ar-ra'isah kalkabit wal-galam. Jadi memudahkan sesuatu dari dalam keluar dan meringankan anggota badan yang sangat sensitif dalam tubuh kita, jantung dan hati. Jadi tidak perlu mengeluarkan tenaga. Tidak perlu ngeden teman-teman, tapi kita cukup duduk dengan cara seperti itu, yang keluar ini gampang, kemudian tidak perlu memacu jantung ataupun hati. Jadi kesehatan bagus. Ya, kesehatan bagus ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tabul gaiman illa an daruratin. Jangan kamu buang air kecil atau lebih-lebih buang air besar berdiri. Itu makruh. Jangan buang air kecil, khususnya buang air besar dengan berdiri. Kecuali karena darurat. Ya, sikile misalnya udunan. Sikile digain jongkok. Loro. Akhirnya dia terpaksa kencing berdiri. Gak apa-apa. Atau juga misalnya lemes awake. Kate longgung kok ngadeg meneng iki abot. Loro mulai. Nah, ini gak apa-apa. Tapi kalau gak ada masalah, jangan kencing atau lebih-lebih buang air besar berdiri. Rasulullah pernah melakukan buang air kecil berdiri. Tapi ada tujuan. Rasulullah melakukan itu ada tujuannya. Karena Rasulullah itu apa yang dilakukan menjadi apa? Pelajaran. Boleh atau tidak. Karena itu kita perhatikan coba. Rasulullah ketika enggak keluar salat tarawih. Ya, sering kita dengar bahwa Rasulullah salat hari pertama salat ada yang mengikuti, ada keluar, tambah banyak yang mengikuti aja kita, kayaknya Rasulullah enggak keluar. Kenapa tambah banyak? Apa alasannya Rasulullah enggak keluar? Apakah Rasulullah enggak mau sholat dan para sahabatnya sholat? Karena Rasulullah takut itu menjadi wajib bagi umatnya. Jadi Rasulullah milih enggak keluar supaya enggak menjadi wajib. Ada tujuannya. Ada tujuannya yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang luas. Ada tujuannya. Sama ya, sama dengan yang lainnya. Sama dengan yang lainnya seperti pakai siwak saat wudu atau saat sholat. Rasulullah sudah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli wudhu'in atau fi kulli salatin. Katanya Rasulullah, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak saat wudhu atau saat hendak sholat. Karena takut. Jadi ada tujuannya. Ada tujuannya. Lah Rasulullah pernah kencing berdiri. Apa tujuannya? Apa hasil dari perbuatannya Rasulullah itu? Yang pertama, menunjukkan bahwasannya kencing berdiri itu boleh. Boleh, bukan haram. Boleh kencing berdiri, tapi makruh. Afdalnya duduk. Afdalnya duduk. Yang kedua, ada yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri itu saat itu karena sakit. Yang enggak memungkinkan Rasulullah untuk jongkok. Ya, yang tidak memungkinkan Rasulullah untuk jongkok. Akhirnya Rasulullah kencing dengan berdiri. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah enggak memungkinkan untuk duduk karena tempatnya dipenuhi dengan najis. Tempat itu dipenuhi dengan najis sehingga enggak memungkinkan bagi Rasulullah untuk duduk. Ya, begitu juga ada lagi yang mengatakan Rasulullah menjadikan itu sebagai obat, ya, obat yang biasanya ya, ada sakit itu kebiasaan orang Arab, ya, sebagian ulama mengatakan ada sakit kebiasaan orang Arab itu nggak bisa hilang kecuali dengan kencing dengan berdiri. Jadi Rasulullah melakukan, ada beberapa alasan intinya Rasulullah menganjurkan kita kencing dengan jongkok. Laki ataupun perempuan boleh kencing berdiri, tapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kencing dengan duduk karena juga mengandung kesehatan dengan cara duduk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dapat mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan kita orang yang selalu dapat mengamalkan kesunahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi umatnya Rasulullah yang dapat bisa meraih keuntungan yang sangat besar dari mengamalkan kesunahan-kesunahannya. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.